Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwati billah, saudara-saudaraku, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Hidayah dan taufiknya yang Ia berikan kepada hati-hati kita, sehingga pada malam hari ini, walhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan salah satu amalan yang diagungkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai salah satu daripada syiar-syiar agama Islam, yaitu menghidupkan majlis-majlis ilmu, menghidupkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan saling bermudzakarah, mengingat-ingat, menyampaikan dan mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih pada hadith yang ke-24. Hadithnya sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau meriwayatkan sebuah hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi meriwayatkan dari Rabbnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang kemarin kita bahas adalah ya ibadi, ini yang terakhir, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dari kalangan manusia dan jin di antara kalian sampai yang terakhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka berada di atas hati yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka ketakwaan-ketakwaan yang ada pada hati mereka itu tidaklah menambah kekuasaanku sedikit pun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di sini menjelaskan kepada kita semua, setelah sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan akan kekayaan Allah, ketidakbutuhan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki segala apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala di sini mengingatkan bahwasanya manusia, ketakwaan yang ada pada hati-hati mereka bukanlah yang mengambil manfaat darinya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang mengambil manfaat dari ketakwaan yang ada pada hati seseorang adalah orang itu sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak diuntungkan sedikit pun, tidak bertambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun seluruh manusia dari awal sampai akhir berada di atas takwa yang paling sempurna. Apalagi hanya satu orang. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syeikh, ai anna taqwal ibad laisal muntafi'u minha ar-rabb. Ketahuilah bahwasanya ketakwaan hamba-hamba Allah yang mengambil manfaat itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengambil manfaat dari ketakwaan itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Bal humul muntafi'un. Bahkan hamba-hamba Allah lah yang membutuhkan atau yang mengambil manfaat dari ketakwaan yang ada pada hati mereka. Terhadap takwa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam banyak ayat, ittaqu rabbakum, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Bahkan Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ternyata ketakwaan itu yang diuntungkan dengannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala takwa dimiliki oleh seseorang, maka yang akan mengambil manfaat, mengambil maslahat dari ketakwaan tersebut adalah pemiliknya sendiri. Wa humul muhtajuna ayyuti'u rabbahum subhanahu. Manusialah yang membutuhkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang butuh kepada ketaatan manusia. Wa humul muhtajuna ayyataqarrabu ilaih. Manusialah yang butuh untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Wa yatadhallalu baina yadayhi, dan manusialah yang butuh untuk terus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yurullaha min anfusihim khaira, dan manusialah yang butuh untuk menampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari diri-diri mereka kebaikan. Manusia yang butuh. Wa amma Allah Subhanahu wa taala fahuwal ghaniyyu an ibadihi alladhi la yahtaju ilaihim. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah zat yang maha ghani, zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan kepada hamba-hambanya. Mau hamba-hamba Allah semuanya bertakwa, itu tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mau hamba-hambanya, nanti disebutkan di setelahnya, mau hamba-hamba Allah semuanya itu kafir, semuanya fajir, itu juga tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah maha kaya. Sehingga kitalah yang butuh kepada takwa, kitalah yang butuh kepada ketaatan, kitalah yang butuh untuk senantiasa bertaqarrub, kitalah yang butuh untuk senantiasa memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari diri-diri kita kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap usaha-usaha kita. Yang baik akan dibalas kebaikan, yang buruk juga akan dibalas dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dengan takwa atau tidaknya hamba-hambanya itu. Wal kamilu li'annahu subhanahu al-kamil fi sifatihi wal kamil fi asma'i. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya, maha sempurna pada nama-namanya. Alladzi la yahtaju ila ahadin min khalqihi, zat yang tidak membutuhkan seorang pun dari hamba-hambanya. Karena Allah sekali lagi Al-Ghani, maha kaya. Sehingga jangan dikatakan kalau kita bertakwa, kalau kita semakin banyak taat, berarti kita memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada Allah. Tidak, justru engkau sedang memberikan manfaat dan maslahat kepada dirimu sendiri. Ya, seandainya engkau tidak taat, seandainya engkau tidak bertakwa, wahai hamba Allah, tidak sama sekali Allah dirugikan dengan itu. Justru engkau yang akan merugi. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama di antara kalian dan yang terakhir, sampai yang terakhir, yang manusia maupun yang jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, berada pada keadaan seorang yang paling fajir di antara kalian. Semua hamba-hamba Allah dari kalangan manusia dan jin semuanya fajir, semuanya kafir. Seandainya seperti itu, Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Allah mengatakan itu tidaklah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Kenapa? Sekali lagi, karena Allah Maha Ghani, Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, "Falladzi ya'sillaha jalla jalaluh la yadhurru illa nafsah." Maka orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia memberikan madharat kecuali kepada dirinya sendiri saja. Wallahu Subhanahu wa taala la yahtaju li ta'atihi. Allah tidak butuh kepada ketaatan yang dia lakukan. Wala yadhurruhu an ya'siyah, dan Allah tidak terkena madharat tatkala engkau bermaksiat. Wa bihadza ya'dhumul 'abdu ar-raghba fi fillahi azza wa jalla. Apabila seorang hamba memahami dengan baik hal ini, bahwasanya ketaatan yang dia lakukan maslahatnya untuk dia, kemaksiatan yang dia lakukan mafsadatnya juga akan mengenai dirinya sendiri, maka seharusnya seorang hamba besar harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu subhanahu wa dzul fadl, karena Allah adalah zat yang maha memiliki keutamaan. Wal ihsan, Allah Subhanahu wa taala memiliki ihsannya yang sangat luas. Dzul minnah wal ikram, Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia-karunia yang banyak. Wal ibadum hum al muhtajuna ilaih, dan hamba-hamba Allah mereka adalah orang-orang yang membutuhkan itu semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kiranya hal ini adalah sangat jelas. Jangan sampai seseorang beranggapan ketaatan yang dia lakukan akan menambah apa yang ada di sisi Allah, atau meyakini apa yang dia lakukan dari kemaksiatan akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan dijelaskan di kalimat selanjutnya luas sekali, sehingga ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba manfaatnya untuk dia, maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba madharatnya juga untuk dia sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya berkumpul di satu tanah lapang, fasa'aluni, mereka semuanya minta kepada saya, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian aku beri semuanya permintaan-permintaannya. Mana kosodali kami ma'indi, hal itu tidaklah mengurangi apa yang aku miliki. Illa kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahr, kecuali atau hanya saja berkurangnya itu sebagaimana apabila ada jarum yang dimasukkan ke lautan, air yang menetes, itulah yang berkurang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah kinayah, sebuah ungkapan bahwasanya sama sekali tidak ada yang berkurang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, seandainya Allah kabulkan permintaan semua manusia dan jin dari awal sampai akhir. Kalau permisalannya atau perbandingannya seperti air yang menetes dari jarum dengan lautan yang luasnya tidak bisa dibayangkan, ini berarti kinayah, ungkapan bahwasanya sama sekali tidak ada yang berkurang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kenapa? Dzalika li'anna mukallah wasi'. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, hal itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu luas sekali. Wa hajatul ibad laisat bi syai'in fi janbi malakutillah. Dan kebutuhan-kebutuhan hamba-hamba Allah semuanya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari kekuasaan. Fa innahum yu'tauna mimma fil ardh, karena manusia dan jin diberikan kebutuhan-kebutuhan mereka dari apa yang ada di bumi. Ay ba'dhi ma fil ardi yakfil ibadah ajma'in. Ay maksudnya adalah apa yang ada di muka bumi ini sebagiannya mencukupi untuk seluruh manusia. Kebutuhan-kebutuhan manusia berasal dari bumi semuanya. Dan itu sudah sangat-sangat mencukupi. Di mana semua yang ada di bumi juga adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan dari kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Yang ada di bumi saja sudah mencukupi manusia secara keseluruhan, dari awal manusia sampai akhir manusia nanti, kebutuhan mereka hanya terambil dari bumi saja. Begitu pula dari langit. Wa mulkullahi jalla wa ala wasi'. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu luas sekali. Di antara dalil yang menunjukkan akan luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa qad dallati sunnah, dan sunnah telah menunjukkan, ala anna samawati sab'i fil kursi kadrahima sab'in ulqiyat fi tursin. Bahwasanya langit-langit yang tujuh yang luasnya luar biasa, bumi saja mau diukur berapa luasnya semuanya. Begitu pula ditambah dengan langit-langit apabila dibandingkan dengan kursi, disebutkan perbandingannya adalah seperti dirham-dirham yang dilemparkan ke tanah lapang. Dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, disebutkan oleh Rasulullah SAW, mas samawatu sabu fil kursi illa kahalaqatin mulqatin bi ardin falah. Langit-langit yang tujuh semuanya itu apabila dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Kursinya adalah padang pasirnya, dan langit-langit yang tujuh itu seperti cincinnya itu. Lihat ikhwati fillah rahimakumullah, luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan selanjutnya, wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falah 'ala tilhaq 'ala tilkal halaqah. Dan perbandingan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan kursinya itu seperti perbandingan tanah atau perbandingan padang pasir itu dengan cincin yang tadi dilemparkan. Kursinya Allah yang apabila dibandingkan dengan langit-langit itu seperti padang pasir yang luas, ternyata kursi tersebut dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu perbandingannya seperti tadi. Kursinya seperti cincin, kemudian arsy-Nya Allah seperti padang pasir yang luas. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala akbar min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar dari segala sesuatu. Apabila seperti ini kebesaran makhluk-makhluknya, ya, langit yang begitu luasnya itu dibandingkan dengan kursi kecil sekali, kursi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah kecil sekali, kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya, ya ikhwan. Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala kuasai begitu luas. Sehingga apapun yang kita lakukan itu sama sekali tidak memadaratkan Allah Subhanahu wa taala apabila itu sebuah kemaksiatan, dan apa yang kita lakukan daripada perbuatan ketaatan sama sekali tidak menambah apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Maslahatnya untuk kita tatkala kita taat. Mafsadatnya untuk kita sendiri tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya dengan kebesaran Allah dan begitu kecilnya hamba-hamba tersebut dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa fakirnya manusia dan jin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Innama hiya a'malukum. Amalan yang kalian lakukan adalah amalan untuk kalian sendiri. Nah, uhsiha lakum, yang akan kami hitung. Thumma uwaffikum iyaha, kemudian akan kami berikan balasannya kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang dapati balasan kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah. Waman wajada ghairu dzalik, dan apabila dia tidak dapatkan kebaikan, dia dapatkan lawan dari kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, jangan sampai dia mencela kecuali hanya dirinya sendiri saja. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang kita lakukan untuk kita, baiknya untuk kita, jeleknya untuk kita. Semuanya, mau yang kecil, mau yang besar, semuanya akan Allah subhanahu wa ta'ala uhsiha, Allah akan catat, Allah akan hitung. Thumma uwafikum iyaha, kemudian Allah akan berikan balasannya kepada kalian semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang beramal kebaikan walaupun itu hanya mithqala dzarrah, seberat biji sawi, dia akan dapati balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang beramal kejelekan walaupun seberat biji sawi, dia juga akan dapatkan balasannya. Allah Maha Adil. Semua yang kita lakukan Allah awasi, Allah lihat, Allah catat subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan serahkan catatan-catatan itu kepada kita semua di yaumul qiyamah. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada yang diberikan catatannya dari arah kanan, ada yang diberikan catatannya dari arah kiri. Yang diberikan catatannya dari arah kanan adalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar di yaumul qiyamah nanti, orang-orang yang dikaruniai jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ashabus shimal, orang-orang yang dikasih catatannya dari arah kiri, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hasil dari keburukan-keburukan yang mereka tanam di dunia. Mereka akan mendapatkan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi khotibillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengetahui hal ini, amalan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, maka seharusnya kita termotivasi untuk semakin semangat di dalam beramal, untuk semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin semangat untuk menanam kebaikan-kebaikan yang hasilnya akan kita panen di yaumul qiyamah. Amalan sholih terus diperbanyak, perbuatan baik kepada manusia terus diperbanyak, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala kekurangan dalam takwa kita terus diperbanyak. Itu semua adalah perkara-perkara yang bisa kita tanam di dunia, dan hasilnya akan kita dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita jujur dan ikhlas di dalam menjalankan hal-hal di atas. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengkhatamkan hadis ini dengan faman wajada khairan falyahmadillah, kelak yang mendapatkan balasan kebaikan hendaklah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghairu dzalik, dan siapa yang mendapati selain kebaikan sebagai balasan dirinya, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia cela kecuali dirinya sendiri. Dia dapat balasan kebaikan, dia bertahmid kepada Allah karena yang memberikan kemurahan, yang memberikan perbuatan ihsan kepada dirinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tafaddala lahu bi ar-ridha, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepadanya dengan keridhaan. Dan orang yang tidak mendapatkan balasan kebaikan, Jangan cela kecuali dirinya sendiri, karena dirinya lah yang membuat dirinya sengsara. Dirinya lah yang mendapatkan balasan, bukan balasan kebaikan, balasan kejelekan. Amalan dialah yang Allah Subhanahu wa taala balas. Faman zaraa hasad. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, faman zaraa hasad, orang yang menanam dialah yang akan memanennya. Orang tanam sawi akan mendapatkan sawi. Orang tanam mangga akan mendapatkan mangga. Jangan menghayal seorang barakallahu fikum menanam sawi ingin dapatnya padi. Begitu pula apabila engkau ingin memanen balasan yang baik di yaumul qiyamah, tanamlah sesuatu yang dapat memberikan kepadamu hal tersebut. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beristighfar atas kekurangan-kekurangan yang ada pada ketakwaan kita. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan ringkas untuk hadis yang ke-24 walhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita lihat kembali hadisnya, maka akan disimpulkan beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama adalah haramnya perbuatan zalim kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Selanjutnya, manusia adalah makhluk-makhluk yang sesat kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah. Maka sebuah keharusan bagi setiap kita untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia adalah orang-orang yang fakir. Mereka semua adalah orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak berpakaian. Dan yang memberikan pakaian dan memberikan makanan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya bagi seorang hamba untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Selanjutnya, manusia adalah orang-orang yang banyak melakukan salah di malam dan siang hari. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya apabila hamba-hambanya bertaubat. Maka sudah seharusnya bagi seorang hamba untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Karena setiap hari, malam dan siang, dia tidak akan lepas dari kesalahan-kesalahan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan Allah Subhanahu wa taala maha tidak butuh kepada hamba-hambanya. Sehingga mau seberusaha apapun manusia memadaratkan Allah, tidak akan madarat tersebut menimpa Allah. Dan mau seberapa keras pun manusia berusaha untuk memberikan manfaat kepada Allah, tidak akan mereka mampu memberikan manfaat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan yang butuh adalah hamba kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada hamba-hambanya. Sehingga ketakwaan selanjutnya, ketakwaan yang ada dimiliki oleh seseorang, manfaat dan maslahatnya untuk dirinya sendiri. Hasil yang dia tanam dari ketakwaannya, dialah yang akan memanennya kelak di yaumul qiyamah. Dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba tidaklah memadaratkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang dengan kemaksiatan hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya amalan yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri, akan Allah Subhanahu wa taala persiapkan balasannya untuk semua amalan yang kita lakukan di yaumul qiyamah. Ada balasan yang baik untuk orang-orang yang beramal kebaikan dan ada balasan-balasan yang buruk untuk orang-orang yang berbuat buruk di dalam ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Dan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang panjang, hadis ke-24. Masih ada waktu, kita lanjutkan membaca hadis yang ke-25. Qala al-mu'allif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidha anna unasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu juga, beliau menceritakan bahwasanya ada beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memanen pahala-pahala yang banyak. Mereka melampaui kami dengan pahala-pahala yang mereka raih. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti puasanya kami juga. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan lebihan harta-harta mereka. Dalam satu riwayat disebutkan, ditambahkan, wa yahujjun wa ya'tamirun, mereka bisa haji, mereka bisa melaksanakan umrah. Mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang fakir dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang mereka ingin perbaiki. Ini menunjukkan kesemangatan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, mengadu karena merasa terlampaui oleh orang-orang kaya dengan pahala, bukan mengadu dalam hal-hal duniawi, tapi mengadu karena merasa dirinya tertinggal dibandingkan orang-orang yang kaya. Salatnya orang fakir dengan orang kaya sama, puasanya orang fakir dengan orang kaya sama, tapi orang kaya bisa melampaui orang-orang fakir dengan sedekah yang mereka sedekahkan dengan harta-harta mereka. Maka bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan dan memberikan semangat kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengadukan aduan ini? Beliau mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan untuk kalian perkara-perkara yang bisa kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Ketahuilah, sesungguhnya dengan setiap satu tasbih yang kalian tasbihkan itu bernilai sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir yang kalian takbirkan itu sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid yang kalian tahmidkan juga sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil yang kalian tahlilkan itu juga bernilai sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan itu sadaqah. Wa nahyun anil munkari sadaqah, mencegah orang lain dari perbuatan mungkar juga itu sadaqah. Wa fi buti ahadikum sadaqah, bahkan pada kemaluan kalian itu juga ada nilai sadaqahnya. Maka para sahabat pun keheranan. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, apakah tatkala kami menyalurkan syahwat-syahwat kami dengan cara yang halal, ini dapat memberikan pahala kepada kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aitu, bagaimana pendapat kalian? Law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, seandainya syahwat itu disalurkan dengan cara yang haram, bukankah pelakunya mendapatkan dosa? Ya kan? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka begitulah pula, tatkala syahwat disalurkan kepada yang haram dapat dosa pelakunya, maka syahwat tatkala disalurkan kepada yang halal pelakunya mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini telah jelas kisah tentang sahabat-sahabat yang kekurangan dalam urusan dunia. Mereka adalah orang-orang fakir yang sedikit bersedekah bukan karena tidak mau, akan tapi sedikit bersedekah karena memang mereka tidak punya harta-harta yang banyak yang mereka gunakan untuk bersedekah. Sehingga karena kecemburuan dalam masalah agama, karena kesemangatan ingin berlomba-lomba meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin dulu-duluan di dalam mengamalkan amalan-amalan soleh, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, fastabiqul khairat, mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Para sahabat yang mereka fakir termotivasi. Jangan sampai kami karena kefakiran kami dikalahkan oleh orang-orang kaya dengan sedekah-sedekah yang mereka sedekahkan. Kenapa? Karena sedekah adalah sesuatu yang azim, sesuatu yang agung. Para sahabat radhiyallahu taala anhu menganggap sedekah di sini adalah perkara yang sangat besar dan memang seperti itulah adanya. Sehingga mereka sangat iri. Ya, irinya iri dalam hal yang baik. Tatkala melihat ada orang bisa sedekah, dia enggak bisa. Nah, makanya mereka ini datang kepada Rasulullah SAW mengadu. Mengadu dengan aduan tersebut dalam rangka mencari solusi. Barangkali ada jalan keluar yang membuat kita tidak kalah dengan orang-orang kaya, hanya semata-mata orang-orang kaya bersedekah, kami tidak. Maka Nabi SAW menyadarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang mengadukan aduan ini, bahwasanya pada diri-diri mereka, di badan-badan mereka itu ada yang bisa senantiasa dikeluarkan sedekahnya. Apa maknanya ikhwan? Yang namanya sedekah dijelaskan oleh para ulama, sedekah di dalam syariat ini itu bukan sedekah dengan harta. Sedekah dengan harta memang salah satu jenis daripada jenis-jenis sedekah. Tapi yang namanya sedekah itu lebih umum. Yang namanya sedekah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, adalah isalul khair, memberikan kebaikan. Wa naf'ulil khair, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ini namanya sedekah. Dan tatkala seorang memiliki harta, maka dia bisa bersedekah dengan hartanya. Dia bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dia bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Gitu. Tapi ada sedekah-sedekah yang tidak dengan harta. Seperti di sini Nabi SAW mencontohkan sedekah dengan zikir. Dengan lisan seorang bisa senantiasa bersedekah. Dengan makna apa? Dia memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya kan? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan dengan 4 kalimat, 4 zikir yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai sebagaimana datang dalam hadis riwayat Muslim, ahabul kalam ilallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Maka tatkala seorang senantiasa menjaga lisannya untuk basah dengan 4 kalimat ini, maka pada hakikatnya dia sedang bersedekah untuk dirinya sendiri. Dia memberikan manfaat untuk dirinya dan dia menyampaikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini barakallahu fikum sebagian atau sedikit dari penjelasan hadis yang kita baca. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan ulas kembali kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini untuk kita ambil fawaid-fawaid yang dijelaskan dan diistinbatkan oleh para ulama rahimahumullah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.